Pernahkah kamu merasa bahagia saat kamu ada bersama kekasih hatimu? Jauh pun terasa dekat, sakit pun terasa nikmat, hidup pun seperti bersama malaikat. Badai hanya serasa seperti hujan, terik matahari seperti sejuk saja. Tak ada masalah. Takkan ada derita bila isi hatimu penuh dengan cinta, cinta kepada Allah. Takkan ada air mata jika isi hatimu penuh dengan rasa rindu, rindu kepada Allah. Seperti hujan, terik matahari seperti sejuk saja. Tak ada masalah. Takkan ada derita bila isi hatimu penuh dengan rasa cinta.